إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Yang nikmat itu terus Allah berikan kepada kita. Maka semestinya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan terus bersyukur tiada hentinya. Maka marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hakikatnya orang yang bersyukur adalah orang yang beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam ketaatan kepadanya. Itulah hakikat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya setiap kita menyadari akan kelemahan diri kita di hadapan Allah, menyadari akan serba kekurangan kita, serba keterbatasannya kita, sekaligus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya, yang maha mencukupi kebutuhan kita, sebagaimana yang Allah Taala firmankan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua adalah makhluk-makhluk yang pasti fakir, pasti sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Tidak akan mungkin kalian itu lepas dari kebutuhannya kepada Allah Ta'ala, karena kalian pasti membutuhkan segala sesuatu dari Allah. Kehidupan kalian adalah dari Allah, rezeki yang kalian dapatkan adalah dari Allah, kesehatan yang kalian dapatkan adalah dari Allah, keselamatan yang kalian dapatkan juga yang memberikan adalah Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan dialah yang maha cukup, dialah yang maha kaya, yang maha terpuji. Allah Ta'ala sangatlah sempurna kekayaannya, sehingga dia tidak membutuhkan sedikit pun dari kita, tidak membutuhkan agar kita memberikan sesuatu kepada Allah. Tidak, Allah tidak membutuhkan agar kita memberikan manfaat kepada Allah, itu pun tidak. Allah tidak membutuhkan ibadah yang kita lakukan, Bahkan ibadah yang kita lakukan itu adalah manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Yang membutuhkan ibadah itu adalah kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesadaran diri kita bahwasanya kita ini makhluk-makhluk yang lemah, yang serba kekurangan, dan semuanya itu dicukupi oleh Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah yang Maha Kaya, inilah merupakan perasaan, kesadaran ataupun perasaan yang menjadi kunci kita akan bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana mungkin seseorang itu akan beribadah kepada Allah seandainya dia tidak merasa butuh kepada Allah? Bagaimana mungkin dia itu akan mau melaksanakan sholat, mau melaksanakan siam, bersedekah, dan berbagai macam ibadah yang dia lakukan untuk Allah seandainya dia merasa kalau tidak butuh kepada Allah Ta'ala? Maka perasaan ini harus kita kembangkan dalam diri kita, merasa bahwasanya kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, apabila kita sudah memiliki perasaan butuh kepada Allah Ta'ala, maka semestinya kita meminta terus kepada Allah. Kita berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kebutuhan-kebutuhan kita. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya apabila setiap kita itu mau berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam semua kebutuhan kita yang besar ataupun yang kecil, maka sungguh kebaikan sajalah yang akan kita dapatkan. Karena doa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah. Dan kemudian dengan doa tersebut Allah berjanji akan memberikan ijabah kepada kita. Dan dengan kita berdoa artinya kita telah menghindarkan diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal ini merupakan buah yang sangat penting dalam kita berdoa kepada Allah. Yang hal ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ghafir ayat 60, di mana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Rabbmu berfirman, Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tiga faedah doa yang tadi kita sebutkan. Yang pertama yaitu firman Allah Ta'ala, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Maka ini merupakan perintah yang Allah berikan agar kita berdoa kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwasanya sesuatu yang Allah perintahkan artinya dia itu dicintai oleh Allah. Perkara tersebut dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan apabila hal itu dicintai oleh Allah Ta'ala, maka itu berarti merupakan ibadah yang sangat diridhoi oleh Allah. Maka dengan semata-mata kita meminta, dengan semata-mata kita berdoa kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan buah berupa pahala yang Allah Ta'ala tuliskan untuk kita di akhirat kelak. Sama saja apakah kita itu mendapatkan ijabah sesuai dengan yang kita harapkan ataukah tidak, semuanya pasti akan tertulis pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang yang berdoa kepada Allah Ta'ala tidak bergantung kepada ijabahnya Allah, tidak bergantung pada pengabulannya Allah Ta'ala. Maksudnya, apabila dia mendapatkan ijabah dari Allah, maka dia akan terus berdoa. Namun kalau dia tidak mendapatkan ijabah dari Allah, maka dia akan berhenti berdoa. Tidak benar yang seperti ini. Hendaknya seorang itu terus berdoa kepada Allah Ta'ala, baik dia itu mendapatkan pengabulan dari Allah ataukah tidak, karena sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, maka ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Penyayang kepada kita semua. Yakni setiap kita berdoa, Allah berjanji akan mengabulkan atau akan memberikan ijabah kepada kita. Setiap kali kita berdoa, pasti akan disambut oleh Allah Ta'ala, akan diberikan ijabah oleh Allah Ta'ala, akan diberikan jawaban oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan janji Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, astajib lakum, aku akan mengijabahi kalian. Hanya saja di sini ma'asyiral muslimin, yang perlu kita fahami bahwasanya ijabah, jawaban yang Allah berikan kepada orang yang berdoa, tidak selalu berupa sesuai dengan apa yang kita minta. Dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yad'u Allah bidu'ain illa stujiba lahu." Tidaklah seseorang itu berdoa kepada Allah melainkan pasti dijawab oleh Allah, diberikan ijabah oleh Allah Ta'ala. Namun lihat apa bentuk ijabahnya. Fa'ima ayyu'ajjala lahu fid dunya. Pertama, bisa jadi ijabahnya itu adalah permintaannya itu disegerakan di dunia, yakni diberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Wa'ima ayyuddakhara lahu fil akhirah. Dan bisa jadi permintaannya itu disimpan untuk diberikan nanti di akhirat. Wa imma ayyukafara anhu minadz-dzunub biqadri ma da'a. Atau yang ketiga, bisa jadi ijabahnya itu adalah berupa diampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan sekadar dengan doa yang dia lantunkan. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ijabah dari Allah itu pasti, hanya saja tidak selalu berupa apa yang kita minta. Namun perlu diperhatikan bahwasanya kepastian ijabah ini diterangkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin aw yasta'jil." Yani selama orang tersebut tidaklah meminta suatu dosa, tidak berdoa untuk melakukan suatu dosa, tidak pula meminta untuk memutus hubungan kekerabatan, dan selama hamba tersebut tidak tergesa-gesa di dalam berdoa, yaitu kenapa aku terus berdoa ini dan itu tidak kunjung juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah doa yang tadi kita sebutkan dan juga disebutkan dalam ayat tadi, Allah taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada-Ku, kata Allah Ta'ala, tidak mau berdoa kepada Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Artinya, dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka kita akan menghindari diri kita dari murka Allah Ta'ala, kita akan selamat dari siksaan api di neraka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah apa yang saya terangkan di khutbah yang pertama tadi, maka semestinya kita mengingat akan kebutuhan kita kepada Allah, kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan kekayaan Allah Ta'ala, dan hendaknya kita memperbanyak doa kita kepada Allah. Jangan sepelekan perkara-perkara yang remeh yang kita anggap kita mampu melakukannya sehingga kita tidak berdoa. Karena sesungguhnya merupakan tipu daya syaitan adalah menjadikan seseorang itu merasa mampu melakukan sesuatu perkara sehingga dia tidak meminta kemudahan dari Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Sallallahu kulla syai' hatta syis'a, fa innahu illam yuyassirhu Allah lam yatayassar. Mintalah kamu segala sesuatu kepada Allah. Mintalah kamu segala sesuatu kepada Allah, sampai pun tali sendal yang putus, mintalah kepada Allah. Yani mintalah kemudahan dari Allah. Karena sesungguhnya seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan kemudahan kita untuk bisa menyambungnya atau mendapatkan ganti darinya, niscaya tidak akan bisa kita mendapatkannya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mau kita mampu ataukah tidak, hendaknya kita terus berdoa kepada Allah, baik itu dalam perkara yang kecil ataupun yang besar, besar ataupun kecil, semuanya hendaknya kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap diri kita itu mampu, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan pada diri manusia untuk melakukan suatu kebaikan, untuk menghindarkan diri dari keburukan, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah ridhai, yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.